Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 5 Juni 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Warga Jenip tewas dalam tabrakan beruntun. Polisi sudah identifikasi 3 pria yang mengamuk di Disdikpora Aceh Utara. Warga Gronggrong digegerkan penemuan bayi di pinggir jalan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudalun Fazil bin Asnawi, 18 tahun, warga desa Blang Lancang, Kecamatan Jenip Biren, tewas dalam kecelakaan beruntun di lintas nasional Medan Banda Aceh, tepatnya kawasan desa Irop, Kecamatan Simpang Mamplam Biren, Sabtu sore. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Informasi dihimpun dari berbagai sumber termasuk dari aparat kepolisian mengatakan, Fazil tewas akibat sepeda motor Suprafit BL5272 yang dikendarainya terlibat tabrakan beruntun dengan mobil minibus L300 BL1181AN dan mobil Daihatsu pickup Grand Max BK9042CP. Kanit Laka Satlantas Polres Biren Aibtu Zulkarnain mengatakan, sepeda motor yang dikendarai Fazil melaju dari arah barat ke timur diduga hendak menyalip mobil di depannya. Tanpa diduga, dari arah berlawanan muncul L300 yang disopiri Kusairi, 30 tahun, warga Gampung Jawa, Idiraya, Aceh Timur, dan langsung menabrak sepeda motor korban. Dari arah belakang, sepeda motor juga melaju mobil pick-up yang dikemudikan Suhardi Lubi, 36 tahun, warga Bandar Setia Medan, yang kembali menabrak sepeda motor dan L300. Tabrakan beruntun ini mengakibatkan Fazil mengalami luka berat dan tewas di lokasi kejadian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Puskesmas Simpang Mamplam. Sedangkan, sopir L300 dan penumpang serta sopir pick-up mengalami luka-luka. Mereka juga dilarikan ke Puskesmas Simpang Mamplam untuk mendapatkan perawatan. Sedalun penyidik Satreskrim Polres Lok Sumawe sudah mengidentifikasi 3 pria yang mengamuk lalu merusak mobil kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Aceh Utara yang terjadi Kamis lalu. Selain itu, penyidik juga telah mendapatkan alat bukti yang cukup kuat. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kasat Reskrim Polres Lok Semawi, AKP Yasir menyebutkan, setelah petugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Lok Semawi menerima laporan pengaduan dari Disdikpora, penyidik langsung memintai keterangan 2 petugas kantor tersebut. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan informasi lain yang diperoleh polisi, penyidik mengetahui nama panggilan ketiga pelaku. Tapi polisi masih perlu penyelidikan lanjutan untuk mengetahui identitas lengkap ketiga pria itu. Polisi berharap ketiga pria itu untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Jika ketiga pelaku tersebut tidak mau menyerahkan diri, polisi akan terus mencari mereka sampai tertangkap. Sementara untuk pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut akan dilanjutkan Senin 6 Juni 2016 mendatang. Selain itu, penyidik juga sudah mengamankan barang bukti berupa mobiler yang dirusak 3 pria tersebut. Sudarlun, sesosok bayi tanpa dibalut pakaian ditemukan warga di pinggir ruas jalan nasional Simpang Mi, Gampung Paya, Kecamatan Grunggrung Pidi, Sabtu pagi. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap orang tua dari bayi tersebut. Dari Pidi, Muhammad Nazar melaporkan. Informasi dihimpun. Bayi perempuan yang masih bertali pusar itu awalnya ditemukan oleh Khatijah, 41 tahun, warga Gampung Mei, Kecamatan Grongrong. Saat itu, Khatijah hendak mencuci pakaian dengan melintasi pondok di pinggir jalan nasional. Khatijah terkejut saat mendengar suara tangisan bayi. Ketika mendekati pondok itu ditemukan bayi dalam kondisi menyedihkan dan tanpa pakaian. Khatijah langsung menyelimuti bayi itu dengan pakaian. Penemuan bayi malang itu sempat menghebohkan warga sekitar. Selanjutnya bayi malang ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tiro Sigli untuk mendapatkan perawatan. Kasat Reskrim Polres Pidi AKPP Harahap menduga pelaku yang membuang bayi tersebut dari luar Kecamatan Gronggrong. Pelaku sengaja meletakkan bayi di pondok di pinggir jalan nasional agar dapat diambil warga yang kerap melintas di depan pondok beratap rumbia itu. Sudarlun Amasira, 50 tahun, warga Desa Bahu, Kecamatan Lotu, Nias Utara, Sumatera Utara, tewas usai dipukul menggunakan besi dan ditembak oleh Ama Murni, 51 tahun, kakak kandungnya. Penembakan yang merenggut nyawa korban berlatar belakang rebutan warisan. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Kasat Reskrim Polres Nias AKP SK Harefa mengatakan, keduanya sudah lama berselisih mengenai harta warisan. Meski sudah berkali-kali dimediasi, kakak dan adik itu masih tetap berselisih. Kejadian naas itu bermula saat Amasira melintas di depan kediaman pelaku. Tiba-tiba terdengar suara tembakan senapan angin dari dalam rumah. Korban yang penasaran lantas mengintip lewat jendela rumah pelaku. Saat mengintip itulah, tiba-tiba Ama Murni menghantam kepala adiknya dengan besi hingga roboh. Setelah korban jatuh bersimbah darah, pelaku kemudian menembaki korban hingga tewas. Tidak berapa lama, pihak kepolisian dari Polsek Tuhemberua datang ke lokasi. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSU Gunung Sitoli untuk keperluan visum. Sementara pelaku berhasil ditangkap dan diamankan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun para wali murid Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Perlak Kota Aceh Timur Sabtu pagi melancarkan aksi demo ke sekolah TK tersebut di Kampung Legu, Kecamatan setempat. Wali murid menuntut kepala TK mengembalikan uang tabungan murid yang telah digunakan kepala TK. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Perlak Kota AKP Simpson Purba menyebutkan, total uang tabungan dari 120 murid di TK Negeri Pembina Kecamatan Perlak Kota mencapai 85 juta rupiah. Namun uang tersebut telah dimanfaatkan oleh Rohani, 40 tahun, selaku kepala sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Perlak. Rohani sebelumnya berjanji kepada para wali murid akan membayar uang tabungan yang sudah dipakainya itu pada 14 Juni 2016 mendatang. Namun, wali murid tidak mau menyepakatinya. Pasalnya, wali murid kecewa karena hampir setiap tahun pengembalian uang tersebut tidak tepat waktu. Karena itu, wali murid menggelar aksi demo untuk menuntut kepala TK segera mengembalikan uang tabungan murid. Untuk memediasi persoalan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah Disdik Aceh Timur, Ridwan SPD turun ke lokasi menjumpai wali murid yang berdemo. Akhirnya disepakati pengembalian uang tabungan murid TK itu dibayar pada 7 Juni 2016 mendatang. Sudarlun, harga daging sapi dan kerbau hari megang Ramadan pertama di sejumlah pasar dadakan dan pasar tradisional di Kabupaten Aceh Selatan mencapai Rp170.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dari harga daging pada megang tahun lalu yang berkisar Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Kendati harga daging melonjak tinggi, namun hal itu tidak mempengaruhi minat warga membeli daging megang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Delvi Afrawi, warga Samadua mengaku, jika tidak membeli daging, rasanya tidak lengkap dalam menyambut bulan suci Ramadan, meskipun harga daging melambung. Karena hari megang sudah menjadi tradisi di Aceh, menurut Delvi, kenaikan harga daging megang tahun ini sangat jauh dari megang tahun lalu, berkisar antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Ia memperkirakan kenaikan harga daging pada megang kali ini akibat tingginya harga sapi dan kerbau lokal, sehingga pedagang pun terpaksa menjual dengan harga mahal. Sudarlun, selama 32 tahun, petinju legendaris Muhammad Ali bertarung dengan penyakit Parkinson. Ali tutup usia pada 74 tahun setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kompas.com melansir. Muhammad Ali diperkirakan terkena Parkinson di usia 42 tahun karena diduga sering mengalami benturan pada kepalanya saat pertarungan tinju. Muhammad Ali, yang bernama asli Cassius Clay, dilahirkan di Kentucky pada 1942. Ia menjadi juara dunia pada tahun 1964 dan dicopot gelarnya karena menolak ikut wajib militer pada tahun 1967. Pada tahun 1970, ia kembali ke atas ring setelah masa hukumannya berakhir. Pada tahun 1974, ia merebut kembali gelar juara dunia dengan mengempaskan George Foreman di Kisansha Zaire. Pada tahun 1978, ia kehilangan gelarnya setelah kalah dari Leon Spinks, namun mampu merebut kembali dalam pertarungan ulang. Ali mengundurkan diri dari tinju setelah terakhir kali bertarung pada tahun 1981. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 5 Juni 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah ralun, wassalam.